السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني في الدين عزاني وعزاكم الله جميعا, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri rahimahullahu taala. Masih dalam barakallahu fikum bab yang cukup panjang yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, tentang bab al-qaul bi annal iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih la yakunu mu'mina illa an tajtami'a fihi hadhihi al-khisali thalath atau hadhihi al-khisalu al-thalathu. Bab iman adalah ucapan dalam lisan, membenarkan dengan hati amalan anggota badan, dan seorang itu tidak dikatakan beriman melainkan harus mengumpulkan tiga perangai tersebut. Nah, terakhir kita telah membaca beberapa argumen dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dipaparkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan, setelah itu beliau mengatakan, qala Imam Muhammad Ibn Husain Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa anna ba'da hadha azkuru ma ruhya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa an jama'atin min ashabihi. Dan saya setelah ini akan menyebutkan apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekelompok para sahabat, wa an katsirin minat tabi'ina, dan kebanyakan dari kalangan para tabi'in, annal imana tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarihi wa man lam yaqul indahum bihadha faqad kafara. Kata beliau, kami akan menyebutkan setelah ini apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabah, dan para tabi'in. bahwa iman adalah pembenaran dengan hati, diucapkan, diikrarkan secara lisan, diamalkan dengan anggota badan. Kata beliau, waman lam yakul indahum bihadha, orang yang tidak memiliki pendapat seperti ini, maka dia teranggap sebagai orang yang telah kafir. Naam. Kata kafir, barakallahu fikum, di masa kita saat ini memang menimbulkan pro dan kontra. Ya. Di satu sisi, memang kita tidak bisa memungkiri ada oknum-oknum umat Islam. Itu bahasa yang lebih tepat. Ya, nah. Yang menggunakan vonis kafir ini yang secara membabi buta, ya, serampangan, barakallahu fikum. Nah, begitu mudah keluar dari lisan mereka menghukumi, memvonis umat Islam yang lain dengan hukum kafir. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Entah itu sebuah negara, barakallahu fikum, naam, atau barakallahu fikum aparatur negaranya. Ya, mereka katakan sebagai kafir, taghut, barakallahu fikum, naam. Yang akhirnya memunculkan tindakan-tindakan radikal terorisme. Barakallahu fikum. Nah, karena dianggap pemerintahan ini telah kafir, aparatur negara yang barakallahu fikum menjalankan pemerintahan ini juga kafir. Nah, akhirnya muncullah kegaduhan, muncullah barakallahu fikum huru hara tersebut. Nah, tayyib. Ya, mulai dari bom, kemudian barakallahu fikum penembakan, dan yang semisal dengannya. Nah, di sisi yang lain, barakallahu fikum, istilah kafir ini efek dari kelompok yang pertama tadi, oknum yang pertama tadi, memunculkan fobia, ya, ketidaksukaan dengan kalimat kafir. Nah, satu oknum lagi dari umat Islam. Ya, akhirnya mereka ingin menghapuskan kata kafir itu. Jangan pakai kalimat kafir lah. Ya. Nah, kalimat kata kafir itu memberikan stimulasi, dorongan selalu negatif. Nah, kata kafir itu selalu identik dengan Islam garis keras, radikal, teroris. Akhirnya kata kafir itu mau disingkirkan. Jangan bilang kafir, non muslim. Lebih halus. Nah. Ya, barakallahu fikum. Itu fenomena yang barakallahu fikum kita tangkap. Ya, yang terjadi di masa kita. Barakallahu fikum, entah di negara kita atau di negara-negara tetangga barakallahu fikum, atau di negara-negara barat. Nah. Baik. Iya. Dua-duanya tidak benar. Yang serampangan asal vonis kafir, asal tubuh barakallahu fikum kafir, ya. Itu tidak benar menyelisih akidah Islam. Barakallahu fikum, na'am. Itu berporos pada akidahnya Khawarij. Ya, salah satu sekte sempalan barakallahu fikum yang memang sudah cukup lama muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ada pemikiran itu sudah muncul. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yang satunya juga tidak benar. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Itu merupakan respon yang terlalu berlebihan. Karena kata kafir itu sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada salah satu surat yang berjudul apa surat? Al-Kafirun. Masa mau diganti surat Al-Non-Muslimun? Ya, nah istilah kafir juga penuh di dalam kitab-kitab kuning. Barakallahu fikum. Nah, baik itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nah, dibahas oleh mereka. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi kalau sampai barakallahu fikum harus menyingkirkan kata-kata itu, barakallahu fikum, itu juga terlalu berlebihan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, dalam hal ini mereka, para ulama, memberikan beberapa aturan atau koridor, barakallahu fikum, dalam penggunaan istilah kafir ini. Nah, makanya butuh kita untuk belajar, barakallahu fikum, mengkaji secara intensif, barakallahu fikum, tayyib, di pondok pesantren. Nah, dan juga harusnya aparatur negara, ya, belajar juga, entah itu Densus 88, pokoknya yang ngatasi terorisme lah. Jangan sampai masuk info itu hanya dari satu ormas saja, sehingga mereka digiring, ya. Nah, yang tidak sepakat dengan ormas tadi atau yang sering barakallahu fikum tayyib berseberangan dengan ormas tadi, digiring seolah-olah mereka ini teroris. Nah, jadi aparatur negara khususnya yang mengurusi keamanan negara, entah itu badan intelijennya atau yang khusus menangani masalah terorisme. Nah, usulan kita sebagai warga negara yang juga punya hak yang sama untuk didengarkan adalah benar-benar mengkaji asal muasal terorisme radikal seperti itu, barangkali jangan dari satu pihak saja. Nah, ya, sehingga Anda tidak akan diprim oleh satu pihak tadi. Barakallahu fikum. Baik. Ya, dibingkai, dipaksa seolah-olah yang kayak gini nih teroris. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Yang seperame kemarin. Ya, Salafi Wahabi, langsung sebut nama. Salafi Wahabi itu adalah sarang teroris. Nah, adalah yang menjadi sumber munculnya pemahaman teroris. Barakallahu fikum. Nah, ini pernyataan yang besar, barakallahu fikum. Nah, walaupun habis itu kan dimentahkan oleh ketuanya sendiri. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Tidak semudah dan sesimpel itu. Karena nama salafi ini barakallahu fikum. Iya. Nama yang sebenarnya adalah Islam itu sendiri, bagian dari Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Nah, mereka-mereka yang menuduh salafi itu juga itu menggunakan kata salaf, pondok salaf, itu sudah ma'ruf. Di zaman barakallahu fikum zaman dahulu mbah-mbah kita, pondok salaf. Nah, tapi entah kenapa seiring dengan berjalannya zaman saat ini ya salafi ya itu dikesankan begitu seram, horor, mengerikan, barakallahu fikum, ganas. Nah. Jadi mohonlah bapak-bapak aparatur negara yang ngurusi keamanan negara ini khususnya untuk menangani terorisme, kita mohon, kita minta ya. Benar-benar dikaji secara serius, secara mendalam. Nah, jangan hanya melihat oknum gara-gara si terorisme ini pernah ngaji atau sering ngaji di pengajian fulan. Langsung difonislah bahwa pengajian itu pengajian teroris. Nah, itu adalah kezaliman. Ya, nah. Jadi ya dipelajari benar-benar barakallahu fikum salafi itu bagaimana akidahnya. Bagaimana prinsipnya. Nah. Karena sekali lagi banyak pihak-pihak yang mengaku salafi. Barakallahu fikum. Nah. Karena nama ini adalah sebuah maziyah sebenarnya. Sebuah kehormatan. Sebuah keutamaan. Ya, menyandang nama salafi. Mengklaim dirinya sebagai salafi. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sehingga diperburuklah nama tersebut dengan ulah oknum-oknum tersebut. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, semoga saja didengarkan ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Karena semakin lama itu semakin kencang barakallahu fikum, semakin menjurus ya. Nah, sudah lagi tidak sungkan-sungkan asal vonis, asal tuduh barakallahu fikum. Nah, baik. Dengan tuduhan tadi intoleransi. Salafi itu adalah dakwah yang tidak bisa toleransi. Nah, barakallahu fikum. Hanya gara-gara tindakan beberapa oknum. Nah, sebenarnya kalau mau dikaji bareng-bareng banyak. Salafi yang mana yang dimaksud? Ya, nah banyak yang ngaku-ngaku sebagai salafi itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau pengen tahu, lihat kitab-kitab yang dikaji. Nih, kitab-kitab yang kita kaji di pondok pesantren. Di tempat-tempat pengajian kita. Nah, bahkan kita terbuka, nggak ada rahasia. Mau ikut pengajian kita, monggo, silakan kita sambut dengan baik. Kapolsek, Kapolres, Kapolda, ya, nah, barakallahu fikum. Bahkan Kapolri sekalipun kalau mau ikut ngaji, ahlan wa sahlan wa marhaba. Nah, barakallahu fikum. Jadi permintaan kita. Semoga didengar, ya. Mohonlah untuk mengkaji terorisme itu jangan hanya dari satu pihak saja. Nah, cobalah barakallahu fikum mendalami kelompok yang dikatakan sebagai terorisme itu, didalami secara dalam, dimengerti. Nah, insya Allah Anda akan mendapatkan titik terang dan Anda tidak akan digiring oleh satu pihak saja karena adanya tendensi kepentingan kelompok tertentu. Barakallahu fikum. Nah. Al-Muhim. Jadi barakallahu fikum. Kita kembali kepada pelajaran kita. Istilah kafir ini. Dibagi oleh mereka para ulama. Ada takfirul am. Ada takfirul khas. Nah, vonis kafir secara umum, vonis kafir secara khusus. Ya. Tadi, sangat kita harapkan aparatur negara khususnya yang memang bertugas mengamankan negara ini, khususnya yang memang lebih spesifik lagi tugasnya menangani terorisme, harus ngerti juga dong ilmu agama. Nah, ya, harus mengerti juga seluk-beluk pemahamannya itu bagaimana. Biar enggak gampang di barakallahu fikum permainkan. Tayyib. Ada takfirul am, ada takfirul khas. Vonis kafir secara umum, ada vonis kafir secara khusus. Nah, barakallahu fikum. Vonis kafir secara umum, barakallahu fikum. Al-muazzin yu'azzin. Gak enak kalau lagi azan kita berbicara. Nah. Al-muazzin yu'azzin. Tayyib, kita lanjutkan. Jadi takfir di dalam Islam itu ada dua tipe. Yang pertama takfirul am, yaitu takfir sifah atau fi sifah atau fil fi'li. Vonis kafir terhadap sifat atau perbuatan. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Baik. Seperti di sini pernyataan Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, di situ beliau menyebutkan vonis kafirnya itu bukan pada personal, bukan pada individu, tapi pada perbuatan atau sifat. Barang siapa yang tidak mengimani, iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan, maka dia telah kafir. Nah, orang yang melakukan ini dan ini, maka dia kafir. Iya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang satu. Nah, banyak dalam nas-nas Al-Qur'an itu menggunakan barakallahu fikum hukum takfir vonis kafir itu pada barakallahu fikum poin yang pertama ini, yaitu memvonis orang yang memiliki sifat seperti ini, orang yang memiliki kelakuan seperti ini, maka dia kafir. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dia lebih umum. Ya, penggunaan istilah ini juga barakallahu fikum tayyib lebih luas. Tujuannya adalah untuk memperingatkan kaum muslimin agar tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Karena itu adalah sifat-sifat kekufuran. Barakallahu fikum. Nah. Tetapi apakah melazimkan? Iya. Ketika ditemukan ada orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Langsung dikatakan fulan kafir. Nah, kenapa? Karena si fulan itu mengatakan ini dan ini, karena si fulan itu melakukan ini dan ini. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Itu kan di antara ayatnya surat Al-Maidah, barakallahu fikum. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Itu hukum takfir secara umum. Tapi apakah bisa dengan landasan itu, Anda mengatakan tetangga Anda kafir. Kenapa? Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, nah. Tayyib. Dia kerjanya sebagai lawyer, pengacara. Dan landasannya bukan Al-Quran Sunnah. Ya, nah. Tapi KUHP, barakallahu fikum. Perundang-undangan. Kafir nih. Apakah seperti itu? Tidak. Ya, ada perbedaan antara hukmun am dengan hukmun khas atau tafsirul muayyan. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kita masuk pada jenis yang kedua yaitu tafsirul muayyan atau tafsirul khas. Memfonis kafir secara khusus. Secara personal. Langsung tunjuk orangnya. Si fulan ini kafir. Nah. Itu loh seperti si fulan kafir. Barakallahu fikum. Nah. Namanya tafsirul muayyan atau tafsirul khas. Nah, untuk tafsirul muayyan atau tafsirul khas, barakallahu fikum, vonisnya lebih ketat lagi kriteria dan ketentuannya. Yaitu barakallahu fikum, tawaffarat asyurut wamtana al mawani'. Syarat-syarat tafsir vonis tadi harus terpenuhi dan faktor-faktor penghalangnya harus tidak ada. Nah, baru orang itu bisa divonis sebagai kafir. Barakallahu fikum. Ya. Di antara syarat-syaratnya barakallahu fikum adalah al-ilm. Dia memiliki ilmu, dia tahu ini adalah perbuatan kufur. Dikasih tahu, ya memang. Kenapa? Kalau anak mau ngerjain, terserah anak dong. Nah, tayyib. Ya. Memang anak gak punya Tuhan. Lah, misal ngomong seperti itu. Barakallahu fikum. Mana memang gak punya agama. Tayyib. Walaupun KTV-nya bilangnya Muslim. Dia mengakui, dia ada ilmunya, dia tahu. Itu adalah sebuah kekufuran. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua adalah iqamatul hujjah. Ditegakkan hujjah padanya. Baik. Dikasih tahu. Ya, bisa jadi dia lupa. Bisa jadi barakallahu fikum. Baik, dia lalai, diingatkan ini adalah sebuah kekufuran. Nah, ditegakkan hujjah, dikasih tahu. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang ketiga barakallahu fikum adalah al-qasdu. Iya. Dia punya maksud. Artinya memang dengan sengaja dia melakukan itu dengan sadar. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Melakukan kekufuran tadi, dia tahu konsekuensinya apa. Iya. Dan sudah dikasih tahu kalau kamu melakukan ini itu adalah perbuatan kufur yang bisa membuat kamu murtad dari agama. Kemudian dia lakukan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Maka barakallahu fikum bisa saja terpenuhi. Kemudian barakallahu fikum adapun al-mawani dari takfir itu adalah al-jahl. Yang pertama adalah kebodohan. Nah, dia nggak tahu kalau itu adalah sebuah kekufuran. Dan seringnya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, dia nggak mengerti. Yang kedua, barakallahu fikum, tayyib. Lam takum alaihil hujjah. Belum ditegakkan hujjah pada dia. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang ketiga adalah al-ikrah. Dia dipaksa atau terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, ya, orang yang terpaksa dia tidak melakukannya dengan sukarela. Barakallahu fikum. Nah. Yang keempat at-ta'wil. At-ta'wil. Nah, dia punya ta'wil penafsiran versi ilmu yang sebatas dia pahami. Dia menganggap ini tidak kufur. Kamu Ivan ya? Nah. Sehingga proses barakallahu fikum takfirul muayyan. Tayyib. Itu harus dijalani satu per satu dan tidak mudah, tidak gampang. Ya. Seringnya ketika prosedur ini dijalani, itu banyaknya gugur. Entah karena ada yang gak tahu, karena ada yang dipaksa, terpaksa, barakallahu fikum. Ada yang mungkin barakallahu fikum dia muta'awil, ya, dia punya tafsir yang lain dari sudut pandang ulama yang lain, barakallahu fikum. Nah, baik. Allah musta'an wa alitiklan, barakallahu fikum. Sehingga tidaklah melazimkan seseorang yang mengucapkan kata-kata kafir, tetapi maksudnya adalah takfir secara am, barakallahu fikum, itu langsung difonis, ya, radikal, Islam garis keras, wah ini cikal bakal teroris nih, ya, nah, ta'limnya itu penuh isi dengan Islam, kafir, kafir, kafir, kafir, nah, padahal isinya adalah takfir secara am, secara umum. Nah, maksud dia itu bukan ingin mengkafirkan rakyatnya atau warga desanya atau tetangganya, enggak, memperingatkan agar tidak terjatuh dalam kekafiran tadi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Paham ya? Barakallahu fikum. Dan itu akan dibahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi, barakallahu fikum, nanti di kelas khusus. Nah, ya, di kelas khusus akan dibahas. Nah, sehingga kalau ada tadi, ya, pihak pemerintah pengen kajian secara intensif, ya, kita siap saja memberikan. Nah, ya, saat pengen belajar tahu tentang masalah hukum kafir mengkafirkan, ya, masalah seluk beluk terorisme dalam Islam itu yang bagaimana. Nah, asan sangat bagus, sangat dianjurkan kalau ada aparatur negara khususnya memang yang menangani masalah terorisme itu mau kajian secara intensif, barakallahu fikum. Nah, jadi jangan belajarnya sama orang barat, pengen tahu ngerti terorisme berlabel Islam, belajarnya di Amerika. Ya disetir sama orang Amerika. Ya yang kayak gini tuh, teroris juga kayak gini. Nah, ya tadi dikesankan dakwah salafi itu, ya itu terorisme. Ya, belajar terorismenya yang berlabel Islam tapi di orang barat sana. Ya pantas kalau keluar pernyataan-pernyataan yang barakallahu fikum menghebohkan, ya, dunia Islam. Nah, barakallahu fikum. Coba juga belajar dari barakallahu fikum, ya, Islam itu sendiri, orang yang memang mengkaji Islam secara dalam, barakallahu fikum. Tayyib. Nanti insya Allah akan berkembang dan terbuka hati dan pemikiran, ya, barakallahu fikum, aparatur negara. Khususnya yang memang menangani masalah terorisme. Oh, selama ini kita cuma terkotak di situ saja memahami terorisme itu. Nah, ternyata ada sudut pandang yang lain. Sehingga kalau mereka mengkajinya secara komprehensif, secara utuh, selesai masalah terorisme itu. Enggak berlarut-larut muncul terus. Nah, karena tadi adanya ketimpangan. Ya, nah. Tayyib. Terorisme itu kan memang bermula dari barakallahu slogan apa? Kezaliman, ketidakadilan. Mereka-mereka yang melakukan terorisme merasa apa? Sebagai pihak yang terzolimi. Pihak yang tidak mendapatkan keadilan. Makanya muncul gerakan separatis itu. Sebagaimana Zulkhaisirah ketika menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Itu slogannya. Nah, jadi kalau pemerintahnya barakallahu fikum memang menunjukkan sikap berat sebelah ketidakadilan, ya itu akan memicu terorisme tadi. Nah, sehingga kalau ingin meminimalkan, ya benar-benar kalau bisa harapan kita memang enggak ada lagi terorisme berlabel Islam seperti itu, ya harus berusaha adil terhadap masyarakatnya. Nah, jangan berat sebelah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Karena kelompok yang ini adalah pendukung dia secara politik sehingga yang ini dimajukan, ya. Kelompok yang lain yang dianggap tidak mendukung apa lebih cenderung ke oposisi, ya, berseberangan atau barakallahu fikum apa namanya itu? Tayyib garis putih, ya, barakallahu fikum tidak sini, tidak ke sini. Nah, akhirnya dikesampingkan hak-hak mereka, suara mereka tidak didengarkan. Itu justru akan memicu. Nah, barakallahu fikum. Ada alasan bagi mereka. Yang sudah adil saja, masih dicari-cari. Contohnya Nabi Muhammad. Siapa yang lebih adil dari beliau? Sudah adilnya luar biasa. Masih dicari-cari alasan dikatakan tidak adil. Apalagi yang memang benar-benar tidak adil. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, sehingga ya memang ada orang-orang yang barakallahu fikum tadi suka memancing di air keruh, memanfaatkan itu. Ya, nah mulai dari elit politiknya atau yang lainnya barakallahu fikum, banyak kepentingan-kepentingan bermain. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya kita doakan penguasa kita barakallahu fikum diberikan ya hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang-orang yang berada di sekitar mereka, barakallahu fikum, dari aparatur negara ini adalah orang-orang yang baik, yang memang menginginkan kebaikan untuk bangsanya. Nah, bukan untuk kepentingan kelompoknya saja. Jadi ada orang-orang yang mendekati penguasa dan kekuasaan itu hanya untuk mementingkan kelompoknya saja, memakmurkan kelompoknya saja, dan membumi hanguskan kelompok yang lain. Nah, semoga yang punya karakter seperti ini dijauhkan dari penguasa. Ya, Allahumma amin. Nah, semoga yang dekat dengan penguasa kita itu memang orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk bangsa ini. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaikum. Tayyib, kita baca sedikit barakallahu fikum dari keterangan Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Qala al-Musannif rahimahullahu taala, haddatsana Abdul Abbas Ahmad ibn Isa ibn Sikkin al-Baladi. قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثني عبد السلام بن صالح الخراساني قال حدثني علي بن موسى الربا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه An Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa yaqinun bil qalbi. Nah, Rasul mengatakan iman itu ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Hadis ini isnaduhu dhaif. Barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi dalam syarah beliau dalam kitab Az-Zari'ah, kata beliau, hadzal isnad fihi dhaifun. Sanad ini ada sisi lemahnya. Nah, di dalam ta'liq kita disebutkan sebab lemahnya, li'anna fihi Abdus Salam ibnu Salih al-Khurasani. Li'anna fihi Abdus Salam ibnu Salih al-Khurasani. Saduqun lahu manakiru. Saduqun lahu manakiru. Nah. Dia rawi yang saduq, tetapi memiliki beberapa riwayat-riwayat yang diingkari. Barakallahu fikum. Nah. Wa qala al-Uqaili, berkata al-Uqaili, innahu rafidiyan khabithan. Innahu rafidiyan khabithan. Dia ini adalah orang yang berkeyakinan rafidah dan buruk. Rafidahnya itu buruk. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Terkait dengan riwayat dari ahli bidah, memang ada pembahasan di kalangan para ulama tentang bagaimana hukumnya diterima atau tidak. Barakallahu fikum. Sudah pernah kita sampaikan secara ya global. Nah, untuk lebih detailnya nanti di kelas khusus juga. Barakallahu fikum. Jadi ada yang mengatakan ditolak, ada yang mengatakan barakallahu fikum dirinci. Ya. Nah, dia da'i atau bukan, dia menyerukan bid'ahnya atau tidak, barakallahu fikum. Tayyib, pendapat yang wallahu ta'ala alam bisawab, yang kita condongi, yang kita cenderungi, barakallahu fikum. Tayyib, riwayat ahli bid'ah itu diterima dengan ketentuan, barakallahu fikum, sidqul lahjah. Nah, orang ini memiliki kejujuran dalam ucapan dan tidak dikenal sebagai penipu atau pembohong. Barakallahu fikum. Nah, ya. Yang penting dikenal sebagai orang yang jujur. Walaupun mungkin dia membawakan riwayat yang menguatkan bid'ahnya atau dia sebagai da'inya. Barakallahu fikum. Nah. Hal itu terlihat dari sunnahnya Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahih beliau, dari hadisnya Adi bin Thabit. Nah, dia orang yang memiliki pemahaman Syiah, bisa terbilang sebagai barakallahu fikum cukup masyhur di kalangan Syiah, dan dia membawakan riwayat yang menguatkan bid'ahnya, tapi sama Imam Muslim tetap dimasukkan dalam sahihnya. Hadisnya Ali bin Abi Talib, la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghibuni illa munafiq. Nah, tidaklah mencintai aku melainkan mukmin, dan tidaklah membenci aku melainkan orang munafik. Ini hadis kan menguatkan tokoh Ali. Nah, sedangkan bid'ah Syiah itu sangat sangat mengunggulkan atau mengeluh-eluhkan Ali. Nah, tapi sama Imam Muslim tetap dimasukkan riwayat tadi dalam sahihnya. Menunjukkan tadi, berarti i'tibar Imam Muslim itu adalah sidqul lahjah. Jujurnya dari sang rawi tadi, barakallahu fikum. Ketika diketahui tidak ada celah-celah kedustaan di situ dan juga dikuatkan dengan riwayat rawi-rawi yang lain, dimasukkan sama beliau. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kecuali yang mereka sebutkan rafidah, bid'ahnya rafidah. Nah, Syiah itu kan bertingkat-tingkat. Nah, kalau rafidah, barakallahu fikum, sepakat mereka tidak menerima riwayat rafidah. Bahkan Imam Syafi'i secara tegas, nah, mengatakan riwayat rafidah tidak diterima karena mereka menghalalkan yang namanya kadzib. Ya, kebohongan itu halal bagi mereka. Barakallahu fikum. Al-muhim, nanti lebih detail lagi yang membahas di kelas khusus barakallahu fikum dalam ilmu mustalah. Nah. Al-muhim, hadis ini lemah ya, isnaduhu ba'if barakallahu fikum. Qala Imam Al-Aljuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Ya'qub Ishaq ibnu Abi Hassan Al-Anma'ti qala haddatsana Hisham ibnu Ammar Ad-Dimashqi qala haddatsana Shihab ibnu Khirash qala haddatsani Abdul Karim Al-Jazari an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma qala la yanfa'u qaulun illa bi'amalin wala amalun illa biqaulin wala qaulun wa amalun illa biniyatin wala niyatun ya wala qaulun wa amalun illa biniyatin wala niyatun illa bimuwafaqatis sunnati. Nah, kalamnya bagus. Datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berdua mengatakan, pernyataan orang itu tidak akan berguna kalau tidak dibuktikan dengan amalan. Ngomong salafi tapi kelakuan kholafi. Ngomong muslim tapi kelakuan kafir. Ngomong jujur tapi barakallahu fikum kelakuannya bohong. Itu semua tidak akan bermanfaat. Iya. Nah, tidak akan bermanfaat ucapan yang tidak dibuktikan dengan amalan. Begitu juga tidak akan bermanfaat sebuah amalan yang tidak diucapkan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dia beramal dengan amalannya orang Islam. Puasa, sholat, haji. Tapi dia tidak mau mengikrarkan syahadah la ilaha illallah. Tidak mau mengakui dirinya sebagai muslim. Antum muslim sholat? Enggak. Kok sholat? Senang aja sholat. Enak, tenang. Ana anggap meditasi. Enggak bermanfaat. Iya, barakallahu fikum. Na'am. Amalannya tadi barakallahu fikum tidak merubah status dia. Nah, wala qaulun wala amalun, juga ucapan dan amalan tadi tidak bermanfaat kalau enggak ada niat. Barakallahu fikum. Na'am. Innamal a'malu binniyat, amalan itu dinilai dengan niatnya. Wala niyyah, dan niat juga tidak bermanfaat kalau tidak sesuai dengan sunnah. Iya, niatnya baik tapi menyelisih sunnah. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, ada orang yang sedekah, rajin infak, tapi itu hasil dari mencopet. Itu hasil dari mencuri, merampok. Ya, nah. Dia pengen jadi Robin Hood-nya umat Islam. Kan ceritanya Robin Hood itu kan barakallahu fikum pada zaman pemerintahan Inggris itu kan dia menjadi perampok ya, pejabat-pejabat korup dan hasilnya dia bagikan kepada rakyat yang kemiskinan. Nah, kisah dia terinspirasi dari itu. Nah, saya pengen jadi Robin Hood-nya orang Islam. Ya. Nah, jadi dia merampok barakallahu fikum, tayyib, dia maling, nyolong, itu dia kasih kepada orang miskin. Niatnya kan bagus, bantu orang miskin. Tapi caranya salah. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka tidak bermanfaat juga. Barakallahu fikum. Nah, ucapannya nafis, barakallahu fikum. Ucapannya benar. Tapi sanad hadis ini, kalau ingin disebahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibn Mas'ud, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wa ra'a, hazal asar da'ifun. Ya. Secara sanad lemah. Nah, sanad hadis ini lemah. Walakin kata Syekh, hadhil asar as-sahihu minha hujjatun. Wadda'ifu minha yusta'nasu bihi. Wa yusniduhu Al-Quran was-sunnah. Barakallahu fikum. Akan tetapi, kata Syekh Rabi', kita lihat bagaimana penilaian seorang ulama Rabbani begitu jeli. Ya, nah. Jadi dalam memvonis, menghukumi sesuatu itu ada hal-hal yang memang tidak bisa kita generalkan. Ya, nah. Kita hukum rata gitu. Jadi secara sanad, secara rantainya, kata beliau lemah. Nah. Tetapi kata beliau, asar-asar seperti ini, yang sahih darinya itu bisa menjadi hujjah. Yang lemah darinya bisa dijadikan sebagai penguat. Artinya di sini beliau meninjau dari sisi makna kandungannya. Ya, jadi menilai sebuah hadis itu ada dua sisi. Diroyatan, wariwayatan. Ada tinjauan dari sanad, ada tinjauan dari matan. Nah, barakallahu fikum. Makanya kalau hukum terhadap sebuah hadis itu hanya sebatas satu sanad, maka pentahkik atau ulama yang mentakhrij itu akan mengatakan isnad. Artinya dalam satu sudut pandang sanad ini saja lemah atau sahih. Nah, menunjukkan pengkajian hadis tadi belum secara menyeluruh dari jalan-jalan yang ada. Tapi kalau sudah mengatakan hadzal hadis, nah, sahih, hasan atau dhaif, secara tidak langsung itu menunjukkan dia sudah membahas hadis tadi secara menyeluruh sesuai dengan kadar kemampuan dia. Nah, paham ya? Jadi bedakan hukum terhadap sanad dengan hukum terhadap matan. Nah, jadi belajar ilmu hadis itu menarik, asyik ya. Nah, bagi apa? Bagi rajul. Orang-orang yang punya jiwa jantan tertantang belajar ilmu hadis. Itu motivasi yang kurang semangat belajar ilmu hadis. Ya, ilmu hadis la yuhibbuhu illa rijaluhum wala yubghiduhu illa mahanithuhum. Ilmu hadis itu tidaklah yang menyukainya melainkan para pejantan-pejantan, ya, laki-lakinya, lanang-lanangnya ahli ilm, senang belajar ilmu sholat, belajar ilmu hadis, tertantang. Yang tidak suka dengan ilmu hadis, ya itu tadi, ya, barakallahu fikum, kawi-kawi, nah, mahonis, ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi harus semangat ya para talabatul ilm, barakallahu fikum. Kalau memang pada jiwa Anda ada rujulah, mesti senang dengan ilmu mustalah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kata syekh, yang sahih jadi hujah, yang lemah yustaknas. Artinya dia bisa dijadikan penguat. Karena landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, intinya kesimpulannya, barakallahu fikum, asar ini secara sanad lemah, ya. Tetapi secara makna dari matan sahih. Barakallahu fikum, dikuatkan oleh nas-nas hadis yang lain atau ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala a'lam bissawab, ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab sebagian. Apa hukumnya jika ada orang yang percaya kepada Allah tapi dia tidak melakukan sholat kecuali sholat Jumat? Nah, cukup banyak fenomena ini terjadi pada kaum muslimin. Nanti akan setelah bab ini kita akan masuk, sabar sejenak ya, tentang hukum tariku sholah. Wah. Nah, bab kufru man taroka sholah. Bab kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya di sini adalah sholat lima waktu. Nah, ingat kan orang ini memang gak sholat lima waktu, cuma sholat Jumat saja. Ada khilaf memang di kalangan para ulama, barakallahu fikum, tentang ya, orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Barakallahu fikum, dengan sengaja. Nah, seingat saya pernah kita bahas di kajian Darus Am. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Terkait dengan barakallahu fikum kafir atau tidaknya. Nah, tapi kalau dari pertanyaan tadi, kasusnya cukup berat sekali. Karena dia secara total tidak sholat lima waktu. Sebagian mereka merinci barakallahu fikum, pembahasan yang menjadi khilaf itu adalah barakallahu fikum, orang yang memang meninggalkan sholat secara total. Lima waktu gak sholat sama sekali. Adapun orang yang kadang sebagiannya dia lakukan, sebagian dia tinggalkan. Misal dia cuma sholat maghribnya saja sama isya, ya barakallahu fikum, nah, atau subuh. Nah, yang lain dia tinggalkan. Itu sebagian mereka mengatakan tidak masuk dalam kategori tarikus sholah. Dia masuk dalam bahasan pelaku kabair. Barakallahu fikum, nah. Yang menjadi bahan khilaf itu adalah ketika secara total memang tidak melakukan sholat wajib lima waktu. Ada khilaf di situ. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan barakallahu fikum, tayyib, kufrun duna kufrin, kufur asghar. Nah, al-muhim, barakallahu fikum, ya, kondisi dari orang tersebut, barakallahu fikum, cukup berbahaya. Nah, membahayakan barakallahu fikum keimanan dan keislamannya. Allah musta'an wa 'ala tiklan. Nah. Tapi apakah boleh nanti ketika saya menjawab seperti ini, ya antum pulang ke rumah, tangga itu antum bilang wis kafir gitu. Nah, itu sudah salah paham. Ya. Jadi untuk vonis secara khas, secara ta'yin, ya, harus memperhatikan kaidah-kaidah yang tadi telah disebutkan. Ini kan secara umum orang yang tidak sholat lima waktu, dia hanya sholat Jumat saja. Bagaimana hukumnya? Itu masih hukum secara umum. Barakallahu fikum. Nah, nanti akan kita coba akan bahas pada bab berikutnya ya. Tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, kafir atau tidak. Kalau dari babnya Imam Al-Ajuri sangat tegas sekali ya. Kafir. Nah, barakallahu fikum. Tapi sekali lagi, jangan tobi ya. Nah, kayak sebagian pihak. Maksudnya ini hukum secara umum. Ya, nah. Nanti langsung dianggap nih, Ajur ini kitab teroris ini. Ya kan, isinya kafir-kafir aja. Nah, padahal ini termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Nah. Apakah berdosa orang yang lebih mengutamakan sakan daripada masjid? Maksudnya untuk sholat, ya lima waktu. Nah, dilihat kondisinya, barakallahu fikum. Nah, kalau kondisinya orang tersebut ada uzur, ya dia lagi sakit, barakallahu fikum, tidak bisa dia mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid, ya ada keringanan di situ, barakallahu fikum. Nah, ya, bagi mereka-mereka yang sakit atau ada uzur. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak ada uzur, barakallahu fikum, hanya karena faktor kemalasan mereka turun dari sakan sholat di masjid, hadza khatir, berbahaya. Apalagi kalau itu seorang thalibul ilm. Apalagi kalau itu di pondok ini. Nah, ya. Tapi semoga tidak ada di pondoknya ya. Santri-santri al-bayinatu insyaallah baik-baik semua ya. Allahumma amin. Sholatnya di masjid semua insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nah, termasuk dosa besar. Barakallahu fikum ya. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Sampai Nabi mengancam mau membakar rumah. Ya, beliau memerintahkan orang untuk menggantikan beliau memimpin sholat jamaah. Beliau mengecek rumah-rumah yang laki-lakinya itu enggak sholat jamaah, mau dibakar. Ancaman menunjukkan dosa besar. Nah, mungkin ada yang enggak tahu atau tidak mengerti. Berbahaya. Ya, saudara-saudaraku. Nah, baik. Pahalanya besar. Sholat di masjid itu. Sholat berjamaah itu 20 derajat. Ya, nah, daripada sholat sendirian cuma satu derajat. Yang mau kesini itu enggak tanggung-tanggung ya, akhi. Ya, banyak kaum muslimin yang pengen kondisinya seperti antum itu. Antum tinggal turun dari lantai atas ke sini saja kok males gitu loh. Nah, berarti kan itu syaitannya itu luar biasa kuat itu. Ya. Nah, tapi tadi saya berharap itu enggak ada di sini ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik.